Sudah punya kitab semua? Masalahnya kitab kita akan mulai dari awal. Sudah selesai Fathul Majid sampai selesai, tuntas alhamdulillah. Tetapi sebagian santri ada yang mulai dari tengah, ada yang sepertiga terakhir, ada yang sudah mengikuti dari awal. Enggak ada kan? Artinya kita mengulangi dari awal ini untuk mereka yang masuknya di tengah, yang masuknya di sepertiga terakhir, dan yang masuknya di akhir-akhir, bahkan yang belum sama sekali mempelajari kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid. Baik, sepertinya kelas kalian MT 123 dengan TD sepertinya di sini kalau digabung. Kalau tidak digabung mungkin di sana. Di dalam kitab Fathul Majid ini ada mukaddimah. Itu bukan yang saya maksud. Mukaddimah itu dari pentahkik. Pentahkiknya menceritakan bagaimana saya menyusun, bagaimana saya mengambil, dan kemudian siapa beliau ini. Terus tausiknya dari mana saya dapat manuskrip atau manuskrip enggak? Manuskrip itu adalah maktutat bahasa Arabnya. Kitab aslinya yang ditulis langsung dengan tangan penulis. Itu bentuknya seperti ini. Kalau yang cetakannya sama ada. Kitab Fathul Majid. Syarah Kitabut Tauhid. Ini aslinya. Ini yang tidak semua orang, bahkan orang Arab sekalipun, bisa membacanya dengan benar karena sangat rumitnya dan banyak yang hilang hurufnya. Ada yang tertimpa kotoran-kotoran yang permanen dan bisa dihilangkan, sehingga harus dikumpulkan dari berapa tulisan. Dulu gak ada fotokopi, dulu gak ada sistem seperti sekarang tinggal cekrek foto selesai, tidak ada. Sehingga memperbanyak kitab tersebut adalah salinan-salinan. Yang ada di tempat-tempat pendidikan itu adalah penulis, kutab. Saya ingin buku ini, maka datangnya ke kutab. Tolong salin buku ini. Maka disalin satu persatu pakai tulisan tangan. Masya Allah bisa tertebal ini, padahal tulisan tangan. Sehingga ketika di zaman kita menemukan manuskrip Fathul Majid, maka akan dibaca tidak sempurna karena ada yang hilang, ada yang kurang, ada yang hurufnya. Sehingga harus melihat salinan yang lain. Salinan dari sana, salinan dari sini, salinan dari situ, dikumpulkan semua. Dan sekarang salinan-salinan tersebut adanya di museum-museum. Kumpulkan. Atau maktabah-maktabah besar. Maktabah-maktabah yang besar. Biasanya ada tempat khusus manuskrip yang tidak bisa sembarang orang bisa masuk. Maka para ulama tadi diizinkan masuk ke sana untuk membandingkan. Ini maknanya, kalimatnya apa? Yang tidak jelas ini. Oh ternyata di sini ada dan jelas. Susun. Pekerjaan ini dinamakan dengan tahqiq. Dinamakan dengan tahqiq. Orang yang nanti disebut muhaqqiq, pentahqiq, barakallahu fikum. Mukadimah dari pentahqiqnya, Masya Allah, yang mereka berupaya dan berusaha untuk menyusun. Di sini diantaranya tahqiqnya Dr. Al-Walid Ibn Abdurrahman Ibn Muhammad Ali Furayyan. Beliau doktor di Jamiatul Imam Muhammad Ibn Saud di Kuliah Syariah di Riyadh. Mungkin di antara kalian ada yang pentahqiqnya berbeda. Barakallahu fikum. Tetapi yang ditahqiqnya sama, yaitu Kitab Fathul Majid. Maka oleh karena itu bukannya langsung kepada Nassul Muhaqqaq. An-Nass Al-Muhaqqaq. Nasnya yang sudah ditahqiq. Baik. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alaihi tuklan. Wajatun, kalian dapat? Hah? Dapat belum? Kalau yang masih kebet-kebet buku berarti masih belum ketemu. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alaihi tuklan. Ada? Dapat? Belum, lihat tetangganya. Lihat sebelahnya. Yang belum punya harus segera punya. Yang belum punya harus segera beli, segera punya. Apakah dengan memfotokopi atau membelinya atau meminta? Kamu punya 2 meter saya 1 misalnya. Walaupun yang terakhir ini kurang bagus, makruh untuk meminta-minta, tetapi pokoknya berupaya bagaimana kamu dapat kitab. Baik. Atau mungkin ada anak lulusan yang sudah selesai, dipinjam kitabnya, selesai kembalikan. Selesainya mungkin ada 3 tahun. Barakallahu fikum. Khalas wajadtum? Baik. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alaihi tuklan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Kal mubtadi'ati wal musyrikin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardhin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين. Sebagaimana kebiasaan para ulama ahlul ilmi memulai pembicaraannya dengan pujian pada Allah Ta'ala. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa dalam pembicaraannya atau dalam ucapan khutbahnya selalu dimulai dengan puji-pujian pada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Wal'aqibah, akhir yang baik adalah bagi orang yang muttaqin. Wal'udwana ila ala zalimin, dan tidak ada permusuhan kecuali pada orang-orang yang zalim. Kal mubtadi'ati wal musyrikin, seperti mubtadi'ah, orang-orang sesat yang membuat ajaran-ajaran baru. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin. Musyrikin yang menentang la ilaha illallah. Sedangkan mubtadi'ah, ahlul bid'ah, yang menentang Muhammad dan Rasulullah. Menentang la ilaha illallah jatuh kepada kesyirikan. Kalau menentang Muhammad dan Rasulullah berarti tidak mau mengikuti ajaran Nabi, tetapi membuat sendiri, membuat ajaran baru, maka ini mubtadi'ah. Kal mubtadi'ati wal musyrikin, orang-orang zalim adalah diantaranya mubtadi'ati wal musyrikin. Maka tidak ada permusuhan kecuali kepada mereka-mereka, orang-orang zalim tersebut. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan aku bersaksi agar jelas siapa penulisnya, agar kenal bahwa penulisnya adalah benar-benar seorang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah sendirinya, tidak sekutu baginya, yaitu ilahul awwalina wal akhirin, ilahnya manusia terdahulu dan yang belakangan. Qayyumus samawati wal ardhin, yang menegakkan langit-langit dan bumi-bumi. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, dan juga aku bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdullah min Quraisy min al-Arab adalah benar-benar hamba Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa khiratuhu, dan orang pilihannya, min khalqihi ajma'i, dari makhluk-makhluknya seluruhnya. Ini orang pilihan dari seluruh makhluk adalah beliau alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Setelah menyebut nama beliau, tentunya beliau bersalawat. Sebagaimana sunnahnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shalla alayya sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan memberikan 10 salawat kepadanya. Berarti banyak mana salawat kepada orang tadi dan salawat untuk Rasul. Saya ulangi kalimatnya, man shalla alayya sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, maka Allah akan memberikan 10 untuk yang bersalawat tadi. 10 salawat. Berarti banyak mana? Hah? Ini tes. Apakah kalian ngantuk apa enggak gitu. Banyak mana? Tetap banyak Rasul SAW. Karena orang tadi 10 kalinya dari apa yang dia salawatkan. Sedangkan Rasulullah SAW mendapatkan salawat dari seluruh kaum muslimin sejak para sahabat sampai akhir zaman. Baik, jangan merasa usia 10, Nabi 1. Insyaallah, aku salawat kepadanya, aku dapat 10 salawat. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Setelah bersalawat, baru masuk dalam pembahasan. Pembahasannya dimulai dengan amma ba'du. Ini juga kalimat yang dicontohkan dan disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk berpindah dari puji-pujian kepada Allah SWT dan salawat kepada Nabi, berpindah pada isi pembahasan. Amma ba'du, adapun selain daripada itu, baru kemudian pembahasan. Walaupun kalimat amma ba'du sudah diucapkan oleh Qus ibn Sa'idah di zaman jahiliyah, tetapi ketika Rasulullah SAW mengukuhkannya, maka itu takrir dari Nabi dan itu sunnah Nabi SAW. Paham ya? Ketika sudah Nabi yang mencontohkan, maka itu menjadi sunnah. Jangan menyatakan itu sunnahnya Qus bin Sa'idah. Itu barakallahu fikum penyair di zaman jahiliyah yang setiap berbicara apapun dia akan memulai dengan kalimat yang selalu begitu, memuji Allah dengan menyebutkan ciptaan-ciptaannya, yaitu mengatakan tentang langit, tentang bumi, tentang bintang dan sebagainya, bahwa itu adalah ciptaan Allah Taala, sampai kemudian amma ba'd, man 'asha mat wa man mata fat wa kullu man huwa atin at lailun daj wa naharun saj sampai amma ba'du. Yang hidup pasti akan mati, yang mati pasti akan sirna, dan yang akan datang pasti akan datang. Malam yang datang atau siang yang datang, malam yang menutupinya. Ini semua menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala sampai pada kalimat amma ba'du. Maka Nabi menyatakan dengan kalimat innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai terakhir amma ba'du. Sehingga ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini jauh lebih sempurna, lebih lengkap, barakallahu fikum, karena disebutkan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dari bimbingan Allah langsung, innahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Amma ba'du, fa inna kitab at-tauhid الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أزل الله له الأجر والثواب وغفر له ومن أجاب دعوته يوم يقوم الحساب قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجل جمل من أدلته لإيضاحه وتبيينه فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير. Adapun selain daripada itu, maka sesungguhnya kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab azzalallahu lahul ajr wa thawab Semoga Allah berikan pahala yang berlipat. Semoga Allah berikan ganjaran yang, dan pahala yang besar. Ghafarallahu lahu wa man ajaba da'watahu, semoga Allah memberikan ampunan kepadanya dan juga orang-orang yang mengikuti dakwahnya. Ila yaumi yaqumul hisab, sampai hari tegaknya perhitungan. Bahwa kitab tersebut qad jaa badi'an fi ma'nahu, kitab tersebut telah datang dalam keadaan badi' fi ma'nahu, yakni sangat bagusnya, sangat eloknya dalam makna yang terkandung di dalamnya. Apa yang makna yang terkandung dalamnya? Di situ titik dua, ma'nahu titik dua. Min bayani tauhid bi barahinihi, yaitu berisi tauhid, penjelasan terhadap tauhid. Wa bi barahinihi, dengan hujjah-hujjahnya, dengan dalil-dalilnya. Siapa yang melihat kitab aslinya, kitab tauhid, kitab yang kecil, tidak begitu besar, karena ini yang bersama kita adalah syarahnya, sehingga setebal ini. Adapun matannya kecil dan dalam keadaan berisi dalil. Kalau seorang membuka kitab tersebut akan melihat bahwa ini bukan buku karangan, tetapi kumpulan dalil isinya. Mungkin ucapan beliau hanya pada judul-judulnya saja. Yang pertama, fadlut tauhid misalnya, keutamaan tauhid. Qala Allah, qala Rasul. Bas, hanya mengumpulkan dalil-dalil, ucapan dia hanya di judulnya saja. Kitabut tauhid. Dan begitu seterusnya. Wa jam'i jumalin min adillatihi. Isi kandungan kitab tersebut, kitabut tauhid, kumpulan kalimat-kalimat dari dalil-dalil, li'idahihi wa tabyinih, untuk menjelaskan tauhid, menjabarkan tauhid, li'idah, untuk menjelaskan, tawdih, wa tabyin, juga maknanya untuk menjelaskan. Fasara alaman lil muwahhidin, sehingga akhirnya kitab tersebut menjadi alam. Alam itu menjadi tanda atau menjadi ciri para muwahhidin. Ini orang-orang yang bertauhid tidak akan lepas biasanya dari kitab ini. Ya tentunya ada kitab-kitab lain dari para ulama yang semakna atau yang sama atau yang berisi penjelasan kitab tauhid. Tetapi karena terkenalnya kitab ini menjadi alam, menjadi tanda. Wa hujjah 'alal mulhidin, yang akhirnya kitab tersebut menjadi hujjah ala. Kalimat hujjah kalau diiringi ala, maka maknanya adalah yang membantah atau menyalahkan. Hujjah kalau diiringi kata lahu, maka mendukung. Kalau diiringi kata ala, menentang. Hujjatun lahu, ini hujjah yang mendukung dia. Tapi kalau hujjatun ala, maka maknanya hujjah yang menyalahkan dia. Disebutkan di sini hujjatun ala al-mulhidin, menjadi hujjah yang menunjukkan betapa batilnya para mulhidin, para ateis yang tidak bertuhan dan orang-orang yang tidak mau kenal dengan Allah atau tidak mau mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Fantafa'a bihi al-khalqul kathir. Akhirnya sekian banyak orang mendapatkan manfaat daripadanya. Wal jammul ghafir juga sama maknanya dengan al-khalqul kathir. Al-khalqul kathir, sekian banyak makhluk. Al-jammul ghafir, sekian banyak jumlah manusia mendapatkan manfaat dari kitab tersebut, masya Allah. Fa inna hadzal imam rahimahullahu fi mubtada' nash'atihi qad syarah Allah sadrahu lil haqqil mubin. Sesungguhnya imam beliau ini, penulis rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, fi mubtada nasyatihi, di awal pertama pertumbuhan beliau sudah dilapangkan hatinya, syarahallahu sadrahu, sudah dilapangkan dadanya untuk menerima kebenaran. Alladhi ba'atha bihil mursalin, yaitu kebenaran yang mubin, yang jelas. Alladhi ba'atha bihil mursalin, yang Allah utus bersama kebenaran tersebut para rasul, atau Allah utus membawa kebenaran tersebut para mursalin. Artinya beliau di masa pertumbuhannya sangat mudah menerima kebenaran. Min ikhlasil ibadah bi jami' anwa'iha lillahi rabbil alamin. Di antaranya kebenaran yaitu adalah mengikhlaskan ibadah bi jami' anwa'iha, dengan segala macam bentuk ibadah tersebut, lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbul alamin. Ini sudah terpatri sejak tumbuhnya beliau. Ini sejak kecil beranjak menjadi dewasa dalam keadaan yakin keharusan untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah, beribadah dengan berbagai macam bentuk-bentuk ibadah hanya untuk Rabbul Alamin. Wa inkar ma'alaihil kathir min syirkil musyrikin, dan juga kebencian, pengingkaran pada segala macam bentuk-bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Itu sudah terbentuk sejak kecilnya bahwa ibadah harus untuk Allah, dan yang namanya kesyirikan adalah perkara yang berbahaya. Inkar ma'alaihil kathir, mengingkari apa yang terjadi pada kebanyakan manusia, min syirkil musyrikin, dari kesyirikan-kesyirikan kaum musyrikin. Fa'a'lallahu himmatahu wa qawwa 'azimatahu fa tasadda li da'wati ahli Najd ila tauhid. Maka Allah pun meninggikan semangat beliau, menguatkan tekad beliau, dan mulailah beliau terjun di medan dakwah, mengajak ahli Najd ila tauhid, mengajak penduduk Najd untuk mengesakan Allah dalam ibadah, untuk beribadah hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Alladhi huwa asasul Islam, karena itu memang asasul Islamul iman, dasar dari keislaman dan keimanan. Wa nahahum an ibadatil asjari wal ahjari wal quburi wat tawaghiti wal awsan. Sebaliknya beliau juga melarang mereka dari penyembahan pohon-pohon, penyembahan terhadap batu-batu, penyembahan terhadap kuburan-kuburan, berhala-berhala. Wa 'anil imani bis-saharah, dan juga melarang agar jangan percaya kepada tukang-tukang sihir dan munajjimin, para ahli nujum. Ahli nujum, orang yang biasa menebak-nebak nasib seseorang dengan bintang-bintang. Wal kuhan, para dukun-dukun. Artinya beliau, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemampuan, Allah angkat semangatnya, Allah kuatkan tekadnya, kemudian terjun dalam dakwah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja, tidak beribadah pada yang lain. Melarang untuk menyembah pohon-pohon, jangan menyembah batu-batu, jangan menyembah kuburan, jangan menyembah berhala-berhala, jangan menyembah tauhid, dan jangan percaya dengan tukang-tukang sihir, dengan dukun-dukun, ahli nujum, dan sebagainya. Masya Allah. Fa'abdalallahu bida'watihi kulla bid'atin wa dalalatin yad'u ilaiha kullu syaitan. Maka Allah pun menggugurkan dengan sebab dakwah beliau, Allah gugurkan segala macam kesesatan-kesesatan, kebidahan-kebidahan. Allah gugurkan semua yang diajak oleh syaitan kepadanya, yaitu penyimpangan-penyimpangan. Wa aqamallahu bihi 'alamal jihad. Maka Allah pun tegakkan untuknya bendera jihad. Wa adhadha bihi shubah al-mu'aridin. Maka dengan perjuangan jihad, maka Allah gugurkan syubhat-syubhatnya para penentang, ahlu syirki wal inad, orang-orang dari kalangan ahlu syirki dan orang-orang yang dikatakan inad, para penentang-penentang tauhid. Mereka punya syubhat. Syubah di situ disebutkan itu bentuk jamak dari syubhah. Syubhatun jamaknya syubah. Adhabo artinya digugurkan. Bihi dengan dakwah beliau syubah. Syubhat-syubhatnya para ahli syirki wal musyrikin. Syubhat itu adalah kata-kata yang sepertinya hujjah, padahal dia bukan hujjah. Padahal batil. Sepertinya hak, padahal batil. Sepertinya benar, padahal salah. Itu namanya syubhat. Seakan-akan mereka punya dalil. Bukankah. Ini kan begini, ini kan begitu. Ternyata dibantah dengan qala Allah wa qala Rasul. Syubhat tadi gugur. Runtuh semuanya. Wadana bil islami aktsaru ahli tilkal bilad. Maka tunduklah mereka kepada keislaman yang benar, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah. Siapa yang tunduk dengan keislaman yang benar? Aktsaru ahli tilkal bilad. Kebanyakan penduduk negeri tersebut. Bukan hanya Najd, tapi semua di sekitar Najd. Al-hadir minhum wal-bad. Apakah yang ada di kota ataupun yang ada di desa? Al-hadir yang di kota, wal-bad yang di desa. Kalau orang itu orang hadir, orang kota, biasanya dikatakan hadari. Sedangkan yang bad, yang di desa, dikatakan apa? Badawi. Al-bad dari kata badawi, atau kita kenal badui, ya. Apakah yang di kota maupun desa mereka semua tunduk kepada tauhid masya Allah yang diajarkan oleh beliau? Wantasyarat da'watuhu wa mu'allafatuhu fil afaq. Maka tersebarlah dakwah beliau dan tulisan-tulisan beliau, kitab-kitab beliau ke seluruh penjuru dunia. Hatta aqarra lahu bil fadli man kana min ahli syiqaq. Hingga beliau ini didukung atau dibenarkan, diakui keutamaannya, keilmuannya, kehebatannya, bahkan oleh musuh. Musuhnya mengatakan memang orang ini alim, memang orang ini sangat berilmu. Enggak ada apa yang kita sampaikan kecuali dibantah dengan hujjah. Sehingga kawan dan lawan mengakui fadluhu, keutamaan dia. Dan juga barakallahu fikum, ulama yang sezaman dengannya. Bukan hanya yang di Hijaz, tetapi yang di Yaman sekalipun menulis syair pujian kepada beliau. Di antaranya adalah alimus san'a, ulama dari San'a Yaman, yaitu Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Kahlani min dzurriyyatil Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu, hafidhun usuli, faqihun, penulis kitab Subulus Salam, penulis kitab Tawdih al-Afkar, penulis kitab Irsyadun Nuqad ila Taisiril Ijtihad. Yani Muhammad ibn Ismail al-Amir as-San'ani, Imam as-San'ani memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam keadaan dia menyaksikan masya Allah pengaruh baik dari dakwah beliau kemana-mana.